bersama denganmu. Ada suka dan duka, ada rindu dan besar, sudah terbiasa. Tunduk, andai tunduk. kesetiaanmu hingga ku terasa tangisan yang mengalir adalah karenamu. Sengsara dalam jiwa menjadi asmara di bawah sedar kasihku yang sebenar telah hadir dulu. Sembunyi tanpa ku terasa belayan mesuanya di setiap kasih melamar jiwa ku ke pulau terpencil, pulang ke pangkuan kau kekasihku. Cantikmu asli segar mempesona, memulangkan rasa bahagia dalam dada. dan ceria. Bersama perasaan kau, ketawa gembira. Tujuan tiada nyata, oh, hanya gurau senda. Di dalam mencerna, menyatakan cinta. jalanku terbaik.